Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selalu kita ucapkan kalimat mulia kepada Zat yang maha mulia juga, Zat yang maha kuat, maha bijaksana, maha adil, maha pengasih dan maha penyayang, satu-satunya pencipta segala sesuatunya, baik di langit, di bumi maupun di kedalaman lautan. Karena kata kuncinya, La ilaha illallah, la ma'budah bihaqin illallah. Tidak ada Tuhan yang paling berhak untuk disembah di langit dan di bumi kecuali Allah. Zat yang maha mulia ini telah menggantungkan segala nikmat yang diberikan kepada kita dari makanan, minuman, pakaian, dan apapun yang kita butuhkan untuk roda kehidupan di muka bumi ini dengan memuji namanya Alhamdulillah. Maka sering-seringlah mengucapkan kalimat yang mulia ini. Juga kita menyatakan salam hormat kita kepada manusia terbaik yang telah menjelaskan kepada kita semua yang diinginkan oleh Sang Pencipta Allah. Yang halal, yang haram, yang diperintahkan dan yang dilarang. Sebaik-baik manusia, paling sempurna akhlaknya, fisiknya. Juga ditutup risalah kenabian dan kerasulan dengannya. Dinobatkan menjadi pimpinan anak Adam pada hari kiamat dan orang yang pertama mengetuk dan masuk ke dalam surga. Manusia terbaik ini telah diberikan salam oleh Allah dan para malaikatnya. Maka sangat wajar kalau kita selalu membacakan salawat dan taslim kepada Nabi Besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, setelah panjang lebar menjelaskan masalah neraka, berikut yang berhubungan dengan masalah sirat, semoga Allah menyelamatkan kita darinya. Kita akan masuk ke lanjutan bahasan buku kita masalah surga. Dan surga istilah yang diberikan atau dijelaskan dalam agama kita, tempat abadi yang diberikan bagi semua orang-orang yang patuh kepada Sang Pencipta Allah. Surga sebuah tempat yang sangat luar biasa, sulit digambarkan dengan lisan, dengan gerakan tubuh, sulit untuk dibayangkan dengan akal. Hanya imanlah saja yang akan membuat seseorang meyakininya. Karena fasilitas di sana sangat luar biasa, susah untuk dibandingkan dengan di dunia. Kita akan bahas panjang lebar tentang sifat-sifat surga ini, dari aromanya, tanahnya, pakaiannya, makanannya, istanahnya, suasananya, segala sesuatu yang berhubungan dengannya. Dan dipastikan setiap orang setelah mempelajari masalah surga ini akan selalu termotivasi untuk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, karena memang kata kuncinya cuma tinggal menunggu mati akan masuk ke sana. Terlebih lagi kita tidak tahu mati ini kapan datang. Sampai ulama mengatakan setiap orang muslim, setiap manusia, bahkan setiap makhluk hidup hanya memiliki detik yang sedang dia mengucapkan kalimatnya, yang dia tatapkan matanya, yang dia perdengarkan telinganya, yang dia gerakkan tubuh, kaki dan tangannya. Karena lebih daripada itu tidak ada jaminan dia masih bisa hidup. Mungkin seseorang jalan, beberapa detik kemudian jatuh, kemudian meninggal dunia. Mungkin seseorang baru saja sehat, bisa tiba-tiba sakit, dan dokter cuma bisa mendiagnosa saja kalau dia kena penyakit ini dan penyakit itu. Berapa banyak orang yang sudah meninggal sebelum kita, seperti itu keadaannya. Dulunya sehat, berlari, makan, olahraga, berteman dan seterusnya, tapi akhirnya juga ditutup dengan kematian. Tapi bahagianya seorang mukmin, dia tahu kalau mati itu sebuah pintu yang harus memang dia lalui. Tinggal bagaimana dia pada saat akan tiba di pintu itu sudah punya persiapan yang sangat banyak, yang dia persiapkan untuk tangga-tangganya menuju ke surga. Penulis buku memulai dengan pasal pertama dalam masalah surga, aroma surga, bau wanginya. Tentu saja kalau ada sebuah rumah, yang rumah itu mungkin ya, mungkin membakar dupa yang wangi atau menyemprot wangi-wangian, intinya, atau mungkin ada tanaman yang semerbak bau wanginya, kita lewat di depannya, pasti kita akan merasa sangat nyaman. Karena tempat ini wangi. Fitrah manusia sudah dibuat oleh Allah Azza wa Jalla suka dengan yang wangi-wangi. Kita dihalalkan semua yang tayyibat. Allah mengatakan, dan kami halalkan buat kalian yang tayyibat. Tayyibat itu yang wangi baunya, manis rasanya, nyaman untuk dipandang, lembut untuk dipegang, mudah untuk dipegang. Semua masuk dalam istilah tayyibat. Dan kami haramkan buat kalian khaba'ith. Khaba'ith itu semua yang busuk baunya, semua yang tidak nyaman dipandang oleh mata. Ini masuk semua tidak nyaman untuk dijama dan hal-hal yang serupa dengan itu. Intinya buruk. maka Allah Azza wa Jal mengharamkan semua itu. Sesuatu yang baik dicintai oleh Allah, karena Allah Subhanahu wa taala sudah menyebutkan melalui lisan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu indah dan suka dengan keindahan. Kita disuruh pakai baju yang bersih, kita disuruh menjaga bau badan. Allah berikan secara alami gerah, enggak nyaman kalau kita keringatan misalnya. Itu informasi atau teguran dari Allah, tubuhmu sedang butuh untuk kamu segarkan dengan mandi misalnya. Baju sedikit kotor, ada ketidaknyamanan. Allah Subhanahu wa taala memang kena suka keindahan. Semua jiwa orang tidak suka kalau lihat sesuatu yang berantakan. Tetapi ada orang yang terpandu untuk bisa memperbaiki, ada orang yang tidak tahu harus buat apa. Semua orang suka dengan tanaman yang rapi, bersih, ya, tertata rapi. Pasti orang kagum dan mengatakan bagus, rumahnya orang yang bersih. Semuanya Islam menyuruh kita untuk itu. Oleh karena itu orang-orang Islam yang jauh dari kebersihan, jauh dari kerapian, ini sebenarnya jauh dari fitrah alami yang telah Allah ciptakan. Terbukti nanti tempat kita kembali sangat luar biasa ini, luar biasa. Bersihnya, rapinya, luasnya, mewahnya, segala macam hal yang luar biasa. Dimulai dengan aroma. Penulis mengangkat sebuah hadis di sini. Hadis ini riwayat Imam Bukhari. Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhum berkata, meriwayatkan sabda Nabi SAW, man qatala mu'ahadan lam yarih raihatal jannah wa inna rihaha tujadu min masirati arba'ina ama. Barang siapa yang membunuh seseorang yang berada dalam perjanjian, maksudnya orang kafir, orang kafir yang dibawa naungan pemerintah Islam, atau orang kafir yang sedang ada perdamaian dengan kaum muslimin, siapa yang membunuh mereka itu, maka dia tidak akan mencium bau surga, dan bau surga itu dapat tercium dari jarak 40 tahun. Gambaran daripada hadis ini adalah dua hukum syar'i tentunya. Yang pertama, tidak boleh mengganggu orang kafir yang dibawa naungan pemerintah Islam. Ini sudah sering saya ulangi, tidak boleh dalam Islam kita mengganggu tetangga non-muslim tanpa sesuatu yang dia lakukan. Tidak boleh merampas hartanya, tidak boleh menyakitinya, bahkan harus memberikan haknya. Yang boleh diperangi hanya kafir harbi namanya, orang-orang kafir yang dibawa masuk ke dalam kancah peperangan dan mau memerangi umat Islam. Itu pun selama mereka melawan. Kalau mereka tidak melawan, tidak boleh dibunuh. Orang yang sudah tertawan, orang yang sudah menyerah, tidak boleh dibunuh. Orang tua, perempuan, anak kecil, semuanya tidak boleh. Di dalam Islam, saking tegasnya kita untuk menjaga kemakmuran manusia, tidak boleh seorang muslim mengganggu hanya karena kekafiran seseorang, kecuali kalau dia membuat kerusakan di muka bumi atau menghina agama Allah Islam. Siapa yang membunuh mu'ahid, hukum syar'inya tidak akan masuk surga. Artinya dia akan dimasukkan ke neraka dulu, baru kemudian masuk ke dalam surga. Dan di sini digambarkan aroma surga itu, hukum yang kedua, surga itu sudah ada dan aromanya tercium dari jarak 40 tahun. Tentu jarak 40 tahun ini sangat luar biasa, jarak yang sangat jauh, dan ini menandakan surga itu memiliki bau yang wangi. Kemudian yang kedua, pintu-pintu surga. Tentu pintu menjadi sebuah simbol. Pintu menjadi sebuah simbol, simbol untuk sebuah tempat tinggal. Pernah saya kasih gambaran, kalau pintu itu atau rumah itu mewah, pasti akan dibuat pintunya mewah, otomatis. Tidak mungkin rumahnya itu sangat mahal dan bagus mewah kemudian pakai pagar bambu misalnya, atau dari kayu biasa, nggak mungkin. Makanya di sini digambarkan oleh Nabi SAW tentang pintu, tentang pintu. Dimulai dari pintunya tentunya, tadi aroma wanginya tercium 40 tahun, kemudian kita masuk ke pintu, dimulai dari surah Ar-Ra'd ayat 23 sampai 24. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, jannatu adni yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli bab. Salamun 'alaikum bima sabartum fa ni'ma 'uqbad dar. Surga Aden, salah satu nama surga, derajatnya namanya Aden, yang mereka masuk ke dalamnya bersama-sama dengan orang-orang yang saleh dari bapak-bapak mereka, istri-istri mereka, dan anak cucu mereka. Sedang malaikat-malaikat masuk ke tempat-tempat mereka dari semua pintu gerbang surga, sambil mengucapkan salamun alaikum bima sabartum, yang berarti keselamatan buat kalian karena kalian bersabar, maka alangkah baiknya tempat kesudahan itu. Ayat ini menjelaskan kepada kita hukum-hukum syar'i berhubungan dengan masalah surga. Yang pertama, semua orang saleh akan berkumpul dengan keluarganya di surga. Tentu kalau keluarganya juga saleh atau salihah. Misal seorang anak meninggal, ayah meninggal dalam keadaan Islam, istrinya, suaminya, anaknya, cucunya akan bersatu. Sebagian ulama tafsir mengatakan maknanya adalah Allah subhanahu wa ta'ala akan buatkan juga kem-kem istana di surga per keluarga. Per keluarga. Jadi misal seorang ayah atau anak akan masuk ke surga Aden. Surga Aden. Ibunya juga kebetulan di surga Aden. Semuanya masuk di derajat yang sama. Maka Allah subhanahu wa ta'ala akan membuat istana mereka bersebelah-sebelahan sehingga mereka terkumpul per keluarga-keluarga. Ini makna tafsir. Yang dimaksud surga Aden yang mereka masuk ke dalamnya bersama-sama dengan orang-orang soleh dari bapak-bapak mereka, istri-istri mereka, dan juga anak cucu mereka. Ini jelas bahwasanya mereka akan berkumpul. Khusus masalah suami istri, selama mereka tidak bercerai, maka mereka akan berkumpul diambil daripada ayat ini. Karena di sini dikatakan akan disamakan dengan istri-istri mereka. Ini berarti akan bersatu, kecuali kalau si perempuan ini menikah dengan laki-laki lain karena perceraian atau karena meninggal suaminya, maka tentu dia akan berkumpul dengan suaminya yang terakhir. Itu yang pertama. Yang kedua, disebutkan ada pintu gerbang surga dan malaikat akan memenuhi pintu-pintu gerbang ini sambil mengucapkan salamun alaikum, selalu keselamatan buat kalian, keselamatan buat kalian karena kalian telah bersabar. Sabar di sini maksudnya adalah kata ulama tafsir mengikuti hukum-hukum Allah. Yang diperintahkan dikerjakan, yang dilarang dijauhi. Itu maksud daripada sabar. Jadi Allah haramkan apa, kita sabar, tahan diri, enggak mau. Allah perintah apa, kita sabar, kerjakan. Karena kesabaran maksud dari dua sisi, menjalankan perintah, meninggalkan larangan. Dua-duanya maksud sabar di sini. Jadi orang bangun sholat malam, orang mengerjakan sholat duha, orang bersedekah, membaca Al-Quran, bakti dengan orang tua, gitu kan, berjihad, sholat berjamaah di masjid, haji dan umrah, semua butuh kesabaran. Karena akan menyita waktu, menyita energi, gitu kan. Ada suka dukanya. Begitu pula dengan meninggalkan dosa, ada godaan. Kita mungkin digoda oleh lawan jenis sehingga kita akan terbuka pintu zina misalnya. Atau ada godaan menggiurkan untuk menipu seseorang, mengambil haknya orang lain di depan mata, mungkin mencuri, mungkin menipu hak warisnya, kerabat, mungkin-mungkin. Sabar, tahan diri, harus sabar, nggak bisa enggak. Tahan diri, semua godaan akan datang. Mau buat ini selalu ada godaan, manusia tidak luput dari godaan syaitan. Tinggal siapa yang sabar dan siapa yang terjerumus. Nah, sabar dalam menahan diri dari kemaksiatan, karena kita semua manusia sama, kita semua punya hawa nafsu. Semua orang bisa terjerumus dalam semua jenis dosa. Dari zinanya, dari ribanya, dari menipunya, dari mengambil haknya orang lain, apa saja. Semua orang bisa terjerumus, tapi dia harus sabar, harus sabar. Kesabaran ini akan menyebabkan hasilnya surga, gitu kan? Hasilnya adalah surga. Masuk dalam hukum juga di sini adalah diambil sebuah pelajaran di penutupan ayat, kalau surga itu sebaik-baik tempat kembali. Kata ulama tafsir, yang dimaksud sebaik-baik tempat kembali adalah tidak ada lagi capek, enggak ada lagi letih, enggak ada lagi gangguan orang, enggak ada lagi kematian, enggak ada sakit. Sebaik-baik tempat kembali artinya sudah tidak ada lagi sesuatu yang lebih daripada itu. Semua kenikmatan abadi. Nanti akan kita pelajari dalam sekali tentang masalah hal-hal yang berhubungan dengan surga. Sesuatu yang abadi. Di surga enggak ada lapar. Enggak ada lapar. Jadi orang makan karena menikmati, bukan karena lapar. Beda ya. Kalau ada seseorang lagi lapar, kemudian dia makan, dia tidak menikmati makanannya itu. Karena target dia supaya laparnya hilang. Kalau orang lagi tidak lapar, kemudian dia makan, maka dia mau makan karena menikmati. Maka dia masih sempat memilih. Oh, saya mau yang ini saja, oh saya mau yang itu, oh saya mau rasa ini. Karena dia tidak lapar. Sama juga dengan haus. Tidak ada haus di surga. Jadi seseorang minum, maka dia minum karena menikmati. Kita kalau lagi tidak haus ditawarin, mau minum teh, minum kopi, minum sirup, minum sesuatu, Kita bebas memilih, karena lagi tidak haus. Tapi kalau lagi haus pasti minta minuman tertentu dan tidak dinikmatin lagi minuman itu. Ya. Seperti itu juga tidak ada ngantuk. Gak ada ngantuk di surga. Orang kalau tidur karena menikmati. Misal contoh, Bapak Ibu sudah tidur malam hari, sudah puas dengan tidur. Lalu kita masuk ke sebuah ruangan, sebuah rumah, nyaman sekali, bersih, AC-nya dingin, karpetnya bagus gitu kan. Atau mungkin di sebuah taman yang hijau, membuat jiwa tentram sekali. Kita bisa tertidur lagi. Tertidurnya bukan karena ngantuk, tapi karena nyamannya tempat itu. Seperti itu surga. Jadi tidak ada ngantuk, gak ada lapar, gak ada haus. Juga tidak ada kenyang. Tidak ada kenyang. Ahli surga akan makan sepuasnya, gak ada kenyang. Dia akan makan, dia hanya berhenti karena dia mau berhenti, bukan karena kenyang. Jadi dia bisa menikmati semua pohon yang jutaan pohon di istananya, nanti akan kita jelaskan pohon-pohon surga. Itu dengan tidak berhenti, kecuali memang dianya mau berhenti, dia mau pindah ke tempat yang lain. Di dalam sebuah hadis nanti kita pelajari, kalau ahli surga itu akan makan, minum, dan makanan minum ini tidak ada batasnya, tidak ada habisnya, tidak ada haus, tidak ada lapar, dan ya, pada saat mereka sudah makan dan minum yang tidak dibutuhkan oleh tubuhnya, langsung spontan keluar dalam bentuk keringat. Jadi yang dia makan langsung keluar dalam bentuk keringat yang tubuhnya enggak butuh. Dan keringat itu pun, peluh itu pun lebih wangi dari bau kasturi. Jadi enggak ada kenyang, enggak ada lapar, enggak ada kenyang, sepuas-puasnya. Enggak ada ngantuk. Kalau tidur pun dengan santai karena menikmatinya. Ini juga orang, subhanallah, orang kalau tidur bukan karena capek, ya, bukan karena ngantuk, tidurnya itu tidak pakai waktu. Mau 15 menit, mau 10 menit, mau setengah jam, mau 3 jam. Memang dia tidur gak ada beban. Dan dia tidak ada pikiran, oh saya baru tidur 3 jam ini. Gak ada. Lain dengan orang yang capek, orang yang targetnya karena ngantuk. Dia butuh berapa jam. Wah ini baru 2 jam nih, paksain tidur lagi. Tapi kalau orang tidur bukan karena ngantuk, bukan karena capek, dia tidur itu berapa menit pun, wah puas rasanya. Berapa jam pun puas. Itu keadaan. Semua ini teman-teman sekalian masuk dalam makna ayat Al-Quran penutupan. Dia sebaik-baik tempat, ya, fani ma'uk badar, dari itu tempat tinggal. Paling nyaman. Semua sisi temboknya, sisi tanahnya, warnahnya, permadaninya, bantal-bantalnya, nanti akan kita pelajari semua. Ayat-ayat menjelaskan masalah itu, ada permadani, ada bantal-bantal yang tertata rapi, ada singgasana, ya. Kemudian ada pohon-pohon yang luas, gitu. Ada trap-trap tingginya beberapa istana yang dia bisa pindah-pindah, pelayan-pelayan yang dipenuhi. Satu orang di surga itu memiliki minimal 10.000 pelayan. Satu orang punya 10.000 pelayan, sendiri saja. Dan pelayan ini super sempurna. Semua bidadaranya, laki-lakinya gagah sekali, semua bidadarinya cantik sekali. Sempurna, sampai dikatakan dalam sebuah riwayat yang sahih, nanti akan masuk seorang pun di surga ke surga, lalu dia temuin seorang pelayan laki-lakinya, sangat tampan, bercahaya dan luar biasa. Sampai dia mengira orang ini malaikat. Dia mengatakan, apakah kamu salah satu dari malaikat? Dia mengatakan, bukan, saya salah satu pelayan Anda di sini. 10.000 orang pelayan. Manfaat yang paling besar bagi kita orang-orang beriman mempelajari surga, dunia ini jadi kecil kalau kita sudah pelajari. Hilang semua itu ego untuk memperebutkan masalah dunia ini. Kita akan lihat, oh ini kecil dunia, akan kita tinggalin semua di sana itu akhir. Sampai seseorang pernah bersedekah dari salah satu salafus saleh. Setiap selesai itu dagangannya, dia pasti dapat, dia sudah dapat keuntungan buat rumahnya, kebutuhan rumahnya, sisanya modalnya dikembalikan, sisa itu keuntungan dikasih sedekah, selalu tiap hari sedekah. Teman-temannya pedagang yang lain semua sibuk, keuntungan setelah keluarin kebutuhan keluarga, setelah modal kembali, sisanya dipakai nabung, beli emas disimpan. Sampai akhirnya teman-temannya memiliki gudang-gudang emas, dia tidak ada. Tetap seperti biasa saja gitu. Usahanya maju. Tapi dia tidak ada punya simpanan. Teman-temannya hanya bilang, "Hai fulan, kami sudah punya segudang emas. Kamu belum punya karena kamu selalu bersedekah. Kamu enggak pernah simpan gitu. Kamu tidak sayang sama hartamu." Maka jawaban orang beriman berbeda. Dia mengatakan, justru karena saya sayang harta saya ingin bawa harta saya sampai ke sana, sampai ke akhirat. Ini sedekah ini saya sedang nabung untuk saya bawa ke sana. Kalian justru tidak sayang harta kalian. Karena kalian tumpuk-tumpuk di dunia, kalau kalian mati sekarang, ini bakal dibagi ahli waris. Kalian tidak sayang harta itu. Saya justru sayang karena saya bawa ke sana. Orang beriman pemikirannya berbeda. Semua sisi surga teman-teman sekalian sebuah kenikmatan abadi yang tidak bisa dibayangkan. Dan kalau kita sudah tertanam dalam hati kita poin masalah ini, dunia ini akan jadi kecil. Enggak ada lagi perebutan di situ. Enggak ada lagi emosional, enggak ada lagi sesuatu yang melampaui batas berlebihan gitu kan. Ada lagi pintu-pintu maksiat yang terbuka karena memang sudah sampai pada puncaknya. Kita sudah tahu tinggal tunggu mati, maka akan selesai. Baik, kemudian selanjutnya Surah Sad ayat 49 sampai ayat 50. Tentu saja yang pegang buku di sini tidak disebutkan ya, tidak disebutkan bahasa Arabnya ayat ini, maka kita membuka Al-Qur'an. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hadza dzikr wa inna lil muttaqina la husna ma'ab. Ini adalah kehormatan bagi mereka. Makna yang lain, ini adalah peringatan buat mereka. Dan sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa, yang patuh kepada Allah, benar-benar disediakan buat mereka tempat kembali yang baik. Apa itu tempat kembali yang baik? Ayat 50 menjelaskan. Jannati adni mufattahatan lahumul abwab. Yaitu surga Aden yang pintu-pintunya terbuka bagi mereka. Tentu di sini saksi bahasannya. Nanti akan ada bahasan-bahasan setelahnya yang akan kita bahas, seperti misalnya masalah dipan-dipan, masalah pelayan-pelayan. Di ayat ini sebenarnya ada juga. Di ayat ini juga ada. Kalau ayat 51 sampai ayat 52 juga sama, menjelaskan masalah itu. Tapi kita tidak bahas sekarang, kita akan bahas di pasalnya khusus masalah makanan dan minuman. Saksi bahasan kita sebenarnya adalah ayat 50-nya. Kalau pintu-pintu gerbangnya akan terbuka bagi mereka. Selanjutnya surah Zumar. Surah nomor 39. Setelahnya langsung ya. Ayat 73. Wasiqa alladhina ittaqaw rabbahum ilal jannati zumara. Hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaykum tibtum fadkhuluha khalidin. Dan orang-orang yang bertakwa kepada Rabb mereka akan dibawa ke surga berbondong-bondong atau berombong-rombongan, sehingga apabila mereka sampai ke surga itu, maka semua pintu-pintunya telah terbuka. Dan berkatalah kepada mereka para penjaga-penjaganya dari malaikat, kesejahteraan dilimpahkan buat kalian, berbahagialah kalian, maka masukilah surga ini sedangkan kalian kekal di dalamnya. Tentu di sini yang kita ambil pelajaran daripada ayat ini adalah pastinya ada surga dan orang-orang beriman akan masuk ke dalamnya. Kemudian juga surga itu memiliki pintu-pintu gerbang yang sangat besar ya. Dan nanti akan kita jelaskan hadisnya. Di antaranya hadis kata Nabi SAW, surga punya 8 buah pintu, satu daun ke daun sebelahnya itu jaraknya 40 tahun. Jadi sebuah pintu gerbang yang sangat besar. Tentu kalau kita lihat istana-istana, selalu istana-istana raja itu pasti pintu gerbangnya besar-besar. Sebuah rumah akan kelihatan mewah kalau pintunya besar, tinggi besar. Kita lihat misalnya pintu-pintu masjid haram sekarang besar-besar, tidak ada pintu kecil gitu kan. Makin besar pintu itu makin mewah kelihatan, karena butuh pondasi yang kuat sehingga memang dia bisa terbuka. Sebuah pintu yang sangat besar, sesuatu yang positif. Makanya pintu besar jarak 40 tahun surga ini memang sebuah pintu gerbang yang raksasa, yang luar biasa. Kemudian dikatakan kalian akan disambut ya, oleh penjaga-penjaganya dari para malaikat. Penjaga-penjaganya dari para malaikat, dan mereka akan selalu mengatakan kesejahteraan. Sejahtera tahu Bapak Ibu sekalian ya. Jadi kalau ada orang yang hidupnya cukup, semua cukup, makanan cukup, pas lah, dia tidak pernah merasakan kekurangan, maka itu namanya orang yang berkecukupan. Kalau bahasa kita, orang kaya. Iya. Tapi ada di atasnya itu, sejahtera namanya. Sejahtera itu tidak pernah kekurangan, bahkan berlebihan, tidak pernah merasakan sakit, tidak pernah merasakan gangguan orang, itu sejahtera. Makanya sebenarnya istilah sejahtera kurang tepat kalau di dunia. Salah satu sifat Allah adalah zat yang maha sejahtera. Sejahtera itu teman-teman tidak pernah punya kekurangan, selalu berlebihan, tidak pernah terganggu, tidak pernah mengganggu, selalu tentram. Itu namanya sejahtera. Maka dikatakan oleh para malaikat kepada kita semua pada saat masuk surga, kesejahteraan akan dilimpahkan kepada kalian. Tidak ada kesedihan, tidak ada kesusahan, tidak ada kesulitan, tidak ada kesempitan sekarang. Maka berbahagialah kalian, masukilah surga tersebut dan kalian kekal di dalamnya. Siapapun yang masuk surga, teman-teman sudah masuk surga, tidak akan pernah keluar selamanya, abadi. Sekali masuk tidak akan pernah keluar. Itu semua adalah tiga buah ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang adanya pintu gerbang surga. Kita dengarkan bagaimana sabda Nabi SAW berhubungan dengan masalah pintu gerbang surga ini. Hadis yang pertama adalah hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu meriwayatkan Nabi SAW bersabda, "Man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarika la, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, wa anna Isa abdullahi wa rasuluh, wa kalimatuhu alqaha ila Maryama wa ruhum min, wal jannata haq, wal nara haq, adkhalahu Allahu al jannata ala ma kana min al amal, wa fi riwaya min abwabil jannati thamaniyati ayyuha sya'." Barang siapa yang bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan atau ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah semata, yang tidak ada sekutu baginya, dan bahwasanya Muhammad adalah utusannya, Isa adalah hamba dan rasulnya, Rasul Allah, serta kalimatnya Allah yang dia sampaikan kepada Maryam dan ruh darinya. Maksudnya pada saat Maryam alaihissalam disampaikan oleh Jibril akan hamil dan ruh ditiupkan ke rahimnya. Dia yakin dengan itu, surga itu benar ada, neraka itu benar ada, maka dia akan dimasukkan ke dalam surga sesuai dengan amal yang pernah dia lakukan, maksudnya derajat di surga. Dalam riwayat yang lain, dari pintu-pintu surga yang berjumlah 8, dari mana saja yang dia sukai. Berarti menandakan surga memiliki pintu gerbang, dan ada 8 buah pintu gerbang, dan pintu gerbang ini di dalamnya ada sekian miliar, bukan lagi kalau saya bahasakan juta ya, miliar, sekian miliar tingkat, sekian miliar istana. Karena semua manusia masuk, jin masuk, mereka punya tempat-tempat semuanya, diberikan fasilitas. Kemudian selanjutnya hadis riwayat Bukhari Muslim juga, Abu Hurairah anhu meriwayatkan sabda Nabi SAW, sabda Rasulullah SAW, barang siapa yang menginfakkan 2 pasang kuda atau 2 pasang unta dan lain sebagainya di jalan Allah, maka ia dipanggil dari pintu-pintu surga, "Wahai hamba Allah, ini lebih baik." Maksudnya ini kebaikan yang dibalaskan kepada kalian. Barang siapa yang termasuk ahli sholat, maka ia dipanggil dari pintu sholat. Barang siapa yang termasuk ahli jihad, maka dia dipanggil dari pintu jihad. Barang siapa yang termasuk ahli sedekah, maka dia dipanggil dari pintu sedekah. Barang siapa yang termasuk ahli puasa, maka dia dipanggil dari pintu rayyan. Abu Bakar berkata, "Ayah dan ibuku sebagai tebusannya, wahai Rasulullah, apakah setiap orang semestinya akan diseru dari pintu-pintu tersebut? Apakah ada orang yang dipanggil dari pintu-pintu itu semuanya? Kenapa kok harus pintu sholat panggil, maksudnya dia masuk dapat istanahnya, pintu sholat puasa panggil, apakah ada orang dari semua pintu itu? Apakah tidak mungkin seseorang akan dipanggil dari pintu-pintu seluruhnya?" Beliau menjawab, "Benar, dan aku berharap engkau termasuk di antara mereka." Maksudnya akan ada orang dipanggil dari semua pintu-pintu ini. Dari hadis ini kita ambil pelajaran Bapak Ibu sekalian, dianjurkan atau motivasi untuk bersedekah di jalan Allah, terutama untuk jihad. Dan yang dibahas ini adalah transportasi, transportasi ya untuk jihad. Jadi kita dianjurkan membiayai, karena yang dibutuhkan adalah mujahidin menggunakan kuda, menggunakan unta, gitu kan. Makna daripada hadis dan lain sebagainya, kata ulama adalah boleh dia kalau di zaman sekarang masuk di dalamnya tank misalnya, mobil, motor, transportasi yang dipakai berjihad. Siapa yang menginfakkan 2 pasang, kalau hewan ternak, kalau hewan maka jantan dan betina. Tujuannya dia sedekahkan kuda, jantan dan betina supaya berkembang biak, dan anak-anak keturunan kuda atau unta itu akan terus dipakai jihad. Ini pahalanya besar, gitu kan? Nabi SAW dulu di Madinah punya peternakan khusus untuk hewan-hewan zakat, hewan-hewan yang sedekah. Ada orang sedekahkan, maka dikembangbiakkan. Nah ini nanti biasanya orang kalau memberikan laki-laki jantan dan betina, nanti akan berkembang biak ini akan jadi lebih banyak pahalanya, seperti itulah. Mungkin kalau kendaraan atau transportasi kayak sekarang, dia rutinkan bersedekah untuk memberikan transportasi para mujahidin. Maka pahalanya adalah dia akan dipanggil dan dikatakan pada hari kiamat, wahai hamba Allah, perbuatanmu ini baik. Maksudnya ini lebih baik adalah perbuatan yang kamu sudah lakukan sangat baik. Kemudian dijelaskan manfaat yang keluar dari hadis ini, ternyata setiap ibadah itu punya pintu lagi. Jadi dari 8 pintu utama, gerbang utama, nanti kita masuk akan banyak pintu. Dalam mungkin jutaan pintu. Di setiap pintu itu adalah jenis ibadah tertentu. Pintu sedekah, pintu salat, pintu jihad, pintu haji, pintu apa, semua pintu-pintu, pintu bakti dengan orang tua. Semua pintu ini, siapapun yang menonjol mengerjakannya akan punya istana di dalam kem itu, dalam pintu itu. Maka setiap orang yang sholatnya sempurna di timbangan amal, maka dia akan dipanggil dari pintu sholat. Ini istana kamu, silakan nikmatin. Nanti orang sedekah dari pintu sedekah. Lalu Abu Bakar bertanya pertanyaan yang cerdas, ya Rasulullah, itu kan orang dipanggil dari pintu masing-masing. Maksudnya bagaimana kalau ada orang kerjain semua ibadah itu? Masuk akal gak dia dipanggil dari semua pintu itu? Ada masuk akal gak dia punya istana di setiap pintu gerbang ibadah-ibadah itu? Maka kata Nabi SAW, benar ada. Dan kamu termasuk salah satunya. Karena Abu Bakar Lanu termasuk kata ulama adalah salah satu figur muslim, terutama sahabat Nabi tentunya, yang selalu kalau mengerjakan satu jenis ibadah, dia tidak pindah ke ibadah yang lain kecuali sudah menyempurnakannya. Jadi Abu Bakar itu terkenal sekali. Kalau sedekah maksimal, semua harta dikeluarin. Sholat semuanya dilampiaskan ke sholat. Gak ada kegiatan yang lain. Apa saja yang sedang dia kerjakan, dia maksimalkan. Riwayat-riwayat sampai pada tingkat Abu Bakar membantu janda-janda maksimal. Diurus sampai selesai. Ada orang subhanallah bersedekah setengah-setengah. Misal orang ini lagi butuh sesuatu, kemudian dia tahu dia mampu, cuma dia bilang untuk apa nih, saya kasih sekian saja. Orang ini punya utang 1 juta, dia butuh sekali untuk diselesaikan misalnya. Tapi kita tahu dan kita mampu menyelesaikan, cuman ya sudahlah, biar dia cari sama orang lain, biar dia usaha, biar dia apalah. Sekarang saya kasih 100 ribu aja. Dapat pahala, tapi beda, ini belum maksimal. Orang yang maksimal di satu jenis ibadah, maka dipastikan dia akan punya istana di jenis ibadah itu. Di jenis ibadah itu, maka dia bisa mengunjungi semua kem istananya di surga nanti, dan semuanya memiliki pintu-pintu gerbang. Kemudian hadis selanjutnya, hadis riwayat Imam Muslim. Khalid bin Umair menceritakan Utbah bin Ghazwan berkhutbah kepada kami. Khalid bin Umair salah satu tabi'in. Utbah bin Ghazwan radhiyallahu anhu sahabat Nabi. Jadi kalau yang pegang buku dikasih tambahan informasi itu ya. Kalau Khalid bin Umair ini seorang tabi'in, terus atasnya tabi'in. Dan Utbah bin Ghazwan seorang sahabat. Tabi'in ini mendengarkan khutbahnya seorang sahabat Nabi. Dikatakan Khalid bin Umair rahimahullah menceritakan tentang Utbah bin Ghazwan radhiyallahu anhu berkhutbah pada kami. Setelah memuji Allah dan menyanjungnya, ia mengatakan amma ba'd. Amma ba'd itu tentu saya akan sampaikan setelah ini. Sungguh dunia telah mengumumkan kekerasannya dan berpaling. Artinya dunia ini akan kalian temukan banyak masalah. Banyak masalah. Semuanya diisi dengan kekerasan, ketidaknyamanan. Dan dia berpaling, dia meninggalkan kita. Tak tersisa kecuali sedikit sekali. Seperti sisa air dalam bejana yang diambil pemiliknya. Tinggal itu saja umurnya dunia sekarang. Kalaupun ada orang mau nikmatin, percuma. Udah habis umurnya dunia gitu. Sungguh kalian akan berpindah darinya ke negeri yang tidak bakal pernah sirna. Karena itu, berpindahlah dengan membawa sebaik-baik apa yang diberikan pada kalian. Sedekah maksimal, sholat maksimal, maksimal. Jangan salam dari sholat kecuali sudah kejar pahala maksimalnya. Bacaannya, gerakannya, semua. Karena tidak bisa diulangin. Jangan asal jadi. Semua ibadah dimaksimalin. Beliau Rasulullah SAW kata Utbah bin Ghazwan radhiyallahu anhu, menyebutkan pada kami bahwa jarak di antara kedua daun pintu surga sejauh perjalanan 40 tahun. Sungguh akan datang padanya suatu hari yang sangat berdesak-desakan. Sungguh kamu telah melihatku sebagai orang ketujuh dari tujuh orang bersama Rasulullah SAW. Kami tidak punya makanan selain daun pohon, sehingga mulut kami luka bernanah. Hadis ini dibagi menjadi tiga bagian oleh para ulama. Yang pertama adalah informasi dari seorang sahabat kepada tentang Nabi SAW bahwasanya dunia ini sebentar, jangan dikejar. Bahasa kinaya atau perumpamaan yang sangat baik di sini adalah siapa yang mau ngejar dunia telat. Sudah tidak ada waktunya sekarang, percuma umur dia terbatas. Dunia juga ini sudah berpaling, sebentar lagi kiamat. Tersisa hanya seperti tinggal tetesan-tetesan air di sebuah bejana yang akan diambil oleh orangnya. Jadi dunia percuma dikejar. Kenikmatan apapun, coba Bapak Ibu bayangkan kenikmatan dunia yang pernah kita rasakan. Saya yakin semua kita mungkin pernah mendapatkan sebuah kenikmatan yang sifatnya memuaskan sekali. Mungkin dari makanan kah, mungkin dari pasangan hidup kah, mungkin dari keuntungan kah, mungkin apa saja yang dia dapatkan. Apa yang maksimal pernah kita dapatkan, maka sekarang di detik ini juga, apakah kita masih bisa merasakannya? Jawabannya sudah tidak. Begitulah dunia, dia berpaling. Itu kalau puncak nikmat yang pernah kita dapatkan, toh juga pada saat itu saja. Betul kita nikmati, tapi hanya pada saat itu, percuma. Tidak akan bisa terulang-ulang terus gitu. Ada saatnya habis. Beda dengan akhirat. Yang kedua tentu itu masalah dunia. Pelajaran pertama dibagi tiga hadis ini. Pelajaran yang kedua, bagian kedua dari hadis ini adalah penyampaian bahwasanya adanya alam akhirat, dan disebutkan di sini kekal, tidak bakal pernah sirna. Sadarlah tentang masalah itu, karena kematian sudah banyak orang yang kita lihat, dan orang beriman tahu mati itu adalah pintu, sebagaimana saya jelaskan tadi di awal, menuju kepada kehidupan abadi. Harus selalu sadar ada akhirat nih, harus tanamkan selalu dalam jiwa kita, sebab ini rem yang sangat luar biasa untuk kemaksiatan, dan ini adalah gas yang sangat kencang untuk ibadah. Yang ketiga adalah penyampaian dari sahabat Nabi ini tentang masalah pintu gerbang surga, jarak antara dua daunnya 40 tahun. Dan disebutkan bahwasanya pada hari itu, hari kiamat akan berdesak-desakan. Ini makna atau tiga potong diambil dari hadis tadi. Penutupan hadis yang mengatakan sungguh kamu, maksudnya kalian, waktu Utbah bin Ghazwan radhiyallahu anhu menceritakan kepada para tabiin, mengatakan ini khutbah di atas mimbar, khutbah Jumat. Kata beliau, untuk memberikan kesaksian kalau benar-benar apa yang saya sampaikan ini benar dari Rasulullah SAW, beliau mengatakan sungguh kalian telah melihatku sekarang sebagai orang yang sekarang kalian lihat yang sedang ngomong ini adalah salah satu dari tujuh orang yang pernah bersama Rasulullah SAW. Artinya saya termasuk ya tujuh orang yang meriwayatkan hadis ini. Itu maknanya. Jadi hadis ini ada enam orang selain aku yang mendengarkannya dari Nabi SAW. Aku adalah orang ketujuhnya. Gitu kan. Dan yang hidup bersama Nabi SAW, beliau memberikan kesaksian kalau memang pernah hidup sama Nabi, kalau pernah kami tidak punya makanan kecuali daun pada saat dihidup sama Nabi SAW, sampai kami makan daun itu saking keringnya sampai membuat bibir kami luka bernanah. Yang dimaksud adalah ini kesaksian beliau bahwasanya saya sahabat Nabi nih, saya enggak dusta, ini benar, kalian harus percaya. Semua sudah akan berlalu, dunia ini, akhirat sedang disusul, dan abadi yang kedua, yang pertama tadi sirna gitu kan. Kita ada pintu-pintu gerbang yang jaraknya 40 tahun yang kita akan nikmati selamanya. Hadis selanjutnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Walladhi nafsu Muhammadin biyadihi inna ma baina misra'aini min masari'il jannati lakama baina Makkata wa Hajar aw Hajarin Makkah." Demi zat yang jiwaku di tangannya, jarak antara dua daun pintu tersebut, pintu surga, tiang sebelah, pintu sebelah ke pintu sebelahnya, ini dua pintu gerbang yang biasa kita satuin, tentunya, maksudnya pintu gerbang yang biasa disatuin satu sama yang lain, ini antara satu sama yang satunya, jaraknya adalah seperti antara Mekah dengan Hajar. Hajar adalah sebuah kota di Bahrain, atau antara Hajar dan Mekah. Bahrain sama Mekah kurang lebih kalau di zaman Nabi Muhammad SAW perjalanan bisa ditempuh hampir sama Mekah ke negeri Syam. Kita tahu perjalanan Isra'nya Nabi SAW, gitu kan? Yang satu malam beliau tempuh dengan burak, itu kan kata Abu Jahal, apa? Hai Muhammad, apa kau menempuh perjalanan yang kami tempuh dengan kuda terbaik kami, Mekah ke Palestina? Satu bulan, kuda terbaik kami satu bulan, dan pulang juga satu bulan, kau tempuh dalam satu malam? Hadis ini menjelaskan kepada kita kalau jaraknya adalah sebulan. Berarti orang kalau jalan nanti di pintu surga, dari awal pintunya ke ujung pintunya nih, itu selama satu bulan orang jalan kaki, baru sampai ke ujung pintu gerbangnya, gitu. Dari awal gerbangnya ke pintu gerbang yang lainnya. Kalau pintu lebarnya 40 tahun, berarti tingginya juga sama. Akan berimbang kalau lebar pintu itu akan stabil, kalau lebar sama tingginya sama, semestinya. Biasanya kan kalau ruangan-ruangan kita mungkin karena mengikuti bentuk ruangan, jadi kita buat lebarnya lebih kecil daripada tinggi. Tapi sebenarnya pintu yang ideal itu, kalau pintu-pintu gerbang yang besar, ya, pintu masjid yang besar, kayak pintu-pintu Masjid Haram, itu memang dibuat pasti selebar, ya, antara lebar sama tinggi akan sama. Ini makna daripada hadis tadi, kalau ternyata jarak antara dua daun pintu surga itu perjalanan sebulan. Karena jarak antara Hajar sama Mekah sama dengan jarak antara Mekah sama Palestina. Di zaman dulu sebulan berjalan dengan kuda tercepat. Berarti kalau jalan kaki lebih lama lagi, ya. Mungkin saya tadi keliru, bukan cuma sebulan, mungkin sampai berbulan-bulan. Baik, selanjutnya adalah hadis yang berbunyi, hadis ini diriwayatkan Bukhari dan Ahmad. Sahal ibn Sa'ad radhiyallahu anhu meriwayatkan dari Nabi SAW, surga memiliki 8 pintu. Ini riwayat Bukhari. Riwayat Imam Ahmad dari Utbah bin Abdussalam secara marfu bersambung hingga Nabi SAW dengan lafaz surga memiliki 8 pintu dan neraka memiliki 7 pintu. Saksi bahasan, surga memiliki 8 pintu utama gerbang. Di dalamnya ada pintu-pintu yang lain lagi seperti tadi, pintu sholat, pintu puasa dan seterusnya. Di dalamnya pintu-pintu itu ada miliaran istana, karena semua orang bisa memiliki sampai jutaan istana di surga itu, tergantung amal yang dia lakukan. Saya sudah pernah jelaskan, seperti misalnya siapa yang menjaga 12 rakaat sehari semalam, Allah akan bangunkan baginya istana di surga. Jadi setiap hari kita bisa dapat istana di surga. Kalau umurnya orang 70 tahun kan itu, berarti 70 1 tahun 365 hari, 365 istana kali 70, berapa ribu tuh istananya satu orang baru dari sholat itu saja. Ada hadis yang berbunyi, siapa yang membaca Al-Ikhlas Qulullah Ahad satu hari 10 kali, Allah akan bangunkan baginya istana di surga. Baik, kalau satu hari saya baca 100 Al-Ikhlas, saya punya berapa istana? 10 istana. Ada hadis Nabi SAW bagi bapak-bapak terutama, siapa yang pergi ke masjid dapat satu istana di surga. Siapa yang pulang dari masjid ke rumahnya, karena dia cuma hadiri sholat 5 waktu, maka dapat satu istana di surga. Berarti 5 waktu sholat wajib, kita punya 10 istana di surga satu hari. Ini selain tadi qulullah ahad, selain tadi sholat 12 rakaat sehari semalam. Hadis yang lain, siapa yang membangun rumah buat Allah di muka bumi masjid, maka dia akan mendapatkan istana di surga. Kan gitu. Sampai dalam sebuah hadis, siapa yang membangun istana, siapa yang membangun masjid di muka bumi sebesar sarang burung, dalam makna yang lain adalah cakaran kaki burung di tanah, gitu kan. Jadi seperti sarang burung untuk taruh telurnya, kecil seperti itu saja. Misal kita cuma nyumbang 1.000 rupiah, 2.000 rupiah, 10.000, mungkin itu yang kita mampu, lalu digabungin, dibeliin semen, batu bata, dimasukin di masjid itu, dapat istana di surga. Berapa banyak itu celengan-celengan di pinggir masjid. Jangan dilewatkan begitu saja, sumbang. Kemarin sudah sumbang, kemarin itu sudah dicatat, sudah ada istananya di surga, sumbang hari ini. Kenapa enggak mau nyumbang lagi, gitu kan? Harus nyumbang, kesempatan. Setiap ada kegiatan-kegiatan sosial, ada kegiatan-kegiatan amal jariah, jangan ditunda, nyumbang. Enggak ada waktu buat kita ini. Kita enggak tahu ajal kapan datang.

dalam masalah ibadah ini kita akan bergulir. Misal ngantuk malam nih, paksain bangun, wudu, sholat, bergulir tuh sholatnya, pasti akan berjalan. Allah akan mudahin nanti. Yang penting lawan dulu syaitannya. Nah kalau tidak, buku amal berjalan terus nih, sampai kapan? Sementara derajat di surga kita harus kejar. Ya. Lalu dikatakan, lalu diampuni, pintu-pintu surga dibuka setiap hari Senin dan Kamis. Lalu diampuni dosa setiap muslim yang tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun, kecuali seseorang yang ada perseteruan antara dia dengan saudaranya muslim. Dikatakan kepada para malaikat, tangguhkanlah ini hingga keduanya berdamai. Tiga kali Nabi ulangi, tangguhkanlah ini, tidak boleh dicatat masuk surga sampai mereka berdamai. Tangguhkanlah kedua orang ini sampai mereka berdamai. Artinya gak boleh musuh-musuhan. Gak usah musuh-musuhan untuk apa nih? Musuh-musuhan, buang muka, merasa lebih dari orang, apa yang didapat tuh? Dalam Islam, kalau orang lain buat salah, maafkan. Itu ibadah, maafin itu. Maafinnya, ya saya maafin. Oh nanti dia enak benar, sudah buat macam-macam, sudah fitnah, ghibah saya. Ya, udah gak apa-apa. Pasti semua dosa ada pembersihannya. Dia udah pernah ghibah kita nih, terus dia minta maaf, kita sudah maafin, kita dapat pahala, hati kita jadi tenang udah, halal sudah selesai. Tapi dia kena pernah ghibah, dia akan dighibah. Oleh siapa? Allahu a'lam. Dia akan kena sariawan, dia akan nanti apa, mungkin jatuh kalau ghibahnya besar, bibirnya pecah, Allah bisa pasti datang hukuman. Gak ada ceritanya orang buat dosa dunia lalu tidak dihukum sama Allah, itu mustahil. Mengkhayal Bapak Ibu sekalian. Kalau Anda buat dosa di dunia, gak apa-apa deh, saya kan sekarang sudah tobat, gak bakal ada pembersihan. Mustahil. Pasti ada pembersihannya. Pasti. Masalah bagaimana itu Allah punya kuasa. Bagaimana? Tapi ada pembersihan. Betul, di akhirat gak ada hisab, di dunia tetap ada pembersihan. Gak usah buat gitu. Jadi tidak boleh musuh-musuhan ya. Mulai sekarang yang sudah musuh-musuhan, maafin. Orang yang salah, minta maaf. Untuk apa dunia? Apa yang mau dikejar tuh? Marah-marahan tuh untuk apa coba? Tidak dicatat jadi ahli surga loh ini resikonya. Sampai mereka baikan. Sampai dalam hadis yang lain dikatakan, tidak layak seorang muslim memusuhi saudaranya lebih dari 3 hari. Gitu kan? Misal pun kalau orang itu buruk sekali, memang dia pegel, dia ini coba dia kontrol 3 hari maksimal, selebih dari itu sudah boleh jaga jarak. Beda ya, misal orang ini suka bohong, orang ini suka minta-minta ganggu kita, boleh kita jaga jarak, tapi tidak memusuhi. Tidak boleh memusuhi, hati kita harus dibersihin, karena kita bisa kena ancaman hadis ini. Kalau kita memusuhi berarti kita tidak didaftar masuk ke surga. Setiap Kamis pintunya dibuka ya. Itu kalau orang umum ya, apalagi suami istri. Ini yang suka berantem suami istri mana nih? Ini kalau saya punya cambuk, saya cambuk. Sedikit-sedikit gara-gara tidak diantar, marah. Musuhan 3 hari, apa ini? Lebih baik 3 hari itu pacaran suami istri daripada musuh-musuhan gitu kan. Anak juga begitu, sedikit tidak diberikan apa sama orang tuanya, musuhi orang tuanya, apa ini? Orang tua sedikit anaknya salah, tidak, marah, gak mau lihat, gak mau ini, putus hubungan. Apa ini semua? Dunia sebentar, kita akan lewatin. Lapangkan dada, maafin. Daripada gak masuk surga, maafin. Terakhir, dalam pasal kita ini hadis Nabi SAW, riwayat Imam Muslim. Tadi itu riwayat Imam Muslim, ini juga riwayat Imam Muslim dan Imam Tirmidzi. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menceritakan sabda Nabi SAW, "Ma minkum min ahadin yatawadda'u fayusbighu al-wudu'a thumma yaqul, ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, illa futihat lahu abwabul jannati tsamaniyah yadkhulu min ayyaha syaa." Tidak ada seorang pun dari kalian berwudu lalu menyempurnakan wudunya, kemudian mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, aku bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang paling berhak disembah diibadahi kecuali Allah dan tidak ada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad benar-benar hamba dan utusannya, melainkan dibukakan baginya 8 pintu surga

Kamar mandi kita sendiri, ada pintunya tertutup, gak ada masalah. Karena pernah ada yang bilang gitu, Ustadz boleh gak saya wudhu sementara saya mandi, atau saya harus tutup dengan sarung atau handuk. Kalau sendirian gak ada masalah, gak ada larangan di situ. Maka kita boleh. Nah, pada saat itu justru kesempatan melebihkan. Siku bisa dilebihkan, lut mata kaki bisa dilebihkan, kan bisa dilebihkan gitu kan, kesempatan pada saat itu. Wudhu yang benar, yang dikatakan sempurna adalah, contohnya, mengambil air dengan dua telapak tangan kanan, dua telapak tangan, kemudian kalau keran lagi jalan juga begitu, menarik dari sisi punggung kanan ke kanan ke pergelangan dengan tangan kiri. Ini dulu dimulai tarik dari sini, dilebihkan ini. Ini batas minimal, lebihkan. Kemudian tangan kanan menarik untuk tangan kiri juga sampai batas, lebih dari batas minimal, sampai ke sini kurang lebih. Kemudian baru mempertemukan antara punggung dalam dua-duanya dan menyelat-nyelatkan di antara dua jari. Karena ini sunnah, Nabi SAW menyuruh menyelat-nyelatkan. Jadi ini baru satu ya, ini baru satu. Kemudian diulangin, pelan-pelan, sempurnakan. Balasannya hanya sempurnain ini, syahadat masuk surga. Ah, buru-buru, gitu kan? Pelan-pelan, satu, dua, sampai tiga selesai. Yang selanjutnya, mengambil air di telapak tangan, kemudian memasukkan setengahnya ke mulut sambil kumur-kumur, sisanya dihirup di hidung. Kemudian sementara mulut kita kumur-kumur, tangan kiri membuang yang di hidung, baru kemudian yang di mulut dibuang. Itu satu. Sebagian dalam mazhab Malikiyah dianjurkan agar ya menggosok mulut dengan jari. Terutama yang saya katakan adalah di bagian depan gusi, karena biasanya di sini ada lendir yang membuat bau mulut enggak enak. Kita kalau wudu sebentar misalnya lagi kumur-kumur, Bapak Ibu coba masukin di bagian depan ini, sering ada lendir empat sisi ini. Itu kalau dikeluarin bau mulutnya jadi hilang. Itu dianjurkan. Sebagian juga ulama mengatakan dianjurkan kumur-kumur maksimal, karena ada hadis yang lain berbunyi, tidak ada seorang umatku, tidak ada seseorang pun dari kalian berwudu seperti wuduku ini Nabi SAW praktikin, kecuali akan berjatuhan semua dosa-dosanya bersamaan dengan tetesan air terakhir. Termasuk di sini kumur-kumur dimaksimalin supaya dosa mulutnya jatuh semuanya, gitu kan? Kemudian wajah, ini tentu tiga kali diambil, dimasukkan di mulut sambil kumur-kumur, lalu sisanya dihirup, dibuang dengan tangan kiri. Satu, dua, tiga. Setelah itu, mengambil air dengan dua telapak tangan, kemudian dari awal tumbuhnya rambut sampai dua jari di bawah dagu, dari awal kuping kanan dengan kuping kiri, dimasukkan di wajah, kemudian diputar. Ini satu, gitu kan. Kemudian dua, ini semuanya kena, dan seterusnya tiga. Bagi teman-teman yang berjenggot tentu diselat-selatkan, sunnahnya begitu. Diselatkan jari di antara jenggotnya, sebagaimana mungkin kalau jenggot seperti saya mungkin dimasukkan begitu. Kemudian telapak tangan kanan ditarik dari sisi kanan, punggung ditarik sampai ini, ingat ini batas minimal. Banyak orang wudu ininya enggak kena nih. Ini enggak kena. Ini bisa enggak sah wudunya, enggak sah sholatnya. Jadi tarik sampai sini nih. Kemudian baru diputar ke dalam. Satu, dua, tiga, sampai tiga kali. Kalau misal air kerannya di atas, ngalir di keran, dan kita mau tarik dari atas boleh, tarik di atas batas minimal ya. Jadi ditarik dari sini di atas siku, tarik ke bawah, kemudian baru diputar ke bagian dalam. Kanan dulu baru kiri. Setelah itu baru kepala. Kepala ini diambil air, sunnah Nabi SAW ditarik dari awal kepala sampai ke tengkuk ya, sampai ke batang leher. Kemudian ditarik lagi ke atas kembali, lalu jari telunjuk masuk ke dalam lubang, ibu jari mutar di belakang. Satu, ya. Ini satu-satunya yang dilakukan satu kali saja. Kalau semua tadi anggota tubuh, telapak tangan, tangan sampai siku, wajah, ini semua tiga-tiga kali. Kumur-kumur, bersihkan hidung semua tiga kali. Kecuali kepala, kepala cuma sekali. Bagi ibu-ibu yang rambutnya panjang, ditarik sampai ke tengkuk, lalu ditepuk-tepuk ke atas. Sampai kembali ke depan, baru kemudian masuk ke sini, baru diputar. Selanjutnya telapak kaki, dibasuh minimal mata kaki, lebihkan ke atas. Lebihkan ke atas, supaya memang sempurna. Setelah itu jangan pernah lupa ucapkan syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu, ada tambah la syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, itu saja. Dijamin kata Nabi SAW, dibukakan baginya 8 pintu surga, ia boleh memasuki dari mana saja dia mau atau dia suka. Di dalam hadis yang lain disebutkan bahwasanya Nabi SAW bersabda, riwayat Imam Tirmidzi, siapa yang membaca setelah syahadat Allahumma ja'alni minat tawwabina, sebaiknya dia membaca setelah syahadat Allahumma ja'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin. Ya Allah, jadikanlah saya selalu orang-orang yang bertaubat dan jadikan saya orang-orang yang selalu bersuci, bersih. Allahu a'lam. Baik, sampai sini bahasan kita. Silakan kalau ada pertanyaan. Ustaz, apakah bangsa jin mengalami kelahiran, kematian, hisab, surga dan neraka seperti manusia? Tentu saja. Tentu saja. Surah Adz-Dzariyat, surah nomor 51 ayat 56 menjelaskan masalah itu kan? A'udzu billahi minasyaitonirrajim wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Berarti jin dan manusia sama-sama. Allah mengatakan aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah aku. Sama. Dan juga dalam surah jin dijelaskan masalah itu. Kalau orang-orang kaum jin yang beriman, mereka akan mendapatkan surga. Ada disebutkan dalam surah jin masalah itu. Ya. Dalam surah Thaha ayat 101 tertulis khalidina fiha. Khalidina fihi. Ya. Itu kembali ke mana? Coba kita lihat ya. Oh iya, ini tentang masalah kesesatan. Kalau fihi itu kembali kepada keadaannya. Dibaca ayat 100. Yang bertanya, baca kembali ke ayat 100 ya. Jadi kan di sini dikatakan ayat 100-nya a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa man a'rada anhu fa innahu yahmilu yaumal qiyamati wizra, ya. Barang siapa yang berpaling daripada Al-Qur'an, maka sungguhnya ia akan memikul dosa yang besar di hari kiamat. Khalidina fihi, maksudnya mereka kekal, dia kekal akan dalam keadaan itu. Jadi sampai hari kiamat pun kalau mereka meninggal, mereka akan menyesal, akan beban dosa dalam kekekalan keadaan itu, kekafiran, bukan kekal di neraka di sini maksudnya. Apakah boleh mengebiri atau mensterilkan kucing jantan yang sudah punya anak 11 ekor? Karena si kucing selalu ingin kawin dan karena hasratnya tidak terpenuhi, kucing tersebut kencing sedikit di dalam rumah. Saya takut rumah terkena najis. Sudah dilepas keluar rumah tapi kucingnya selalu pulang lagi sampai tidak berani pasang karpet musola. Saran saya jangan pelihara kucing. Saran saya lebih baik jangan, gitu kan. Walaupun Abu Hurairah pernah memeliharanya, gitu kan, sahabat Nabi, cuma beliau, yang lainnya tidak ada yang pelihara. Tapi memang Nabi nggak tegur. Cuma hewan-hewan yang bertaring ini lebih baik nggak dipelihara, lebih baik. Gitu kan. Kalau masalah dia kembali lagi, mungkin bisa satu waktu Bapak Ibu sekalian pergi ke satu tempat yang jauh, kemudian dilepas. Nggak masalah, dia makhluk Allah, Allah akan kasih makan kok. Nggak perlu kita khawatir. Ada jutaan kucing selain dia hidup, gitu. Nggak masalah, lebih baik dikeluarkan. Karena memang berbahaya kayak tadi, kencingnya najis. Hewan-hewan yang bertaring itu kan yang dilarang makan semuanya najis, najisnya berat ya. Najis hissi namanya, berat. Sama dengan kencing manusia dia hukumnya. Beda kalau ayam. Ayam itu hewan yang boleh dimakan, kotorannya najis maknawi. Artinya tidak menajiskan. Kalau dibersihin udah gak ada masalah. Bagaimana bila sudah wudu sebelum tidur? Tapi kan dari Allah, saya bisa beberapa kali buang air kecil sebelum benar-benar tertidur karena banyak minum. Apakah harus mengulangi wudu sampai akhirnya tertidur? Tentu ya. Saran hadis tadi adalah bagaimana seseorang itu malah memang wudu, tidur dalam keadaan wudu. Jadi kalau antum masih yakin akan buang air kecil, ya tunggu aja. Pastikan akan ke kamar mandi ya. Kira-kira akan terpulas kapan baru wudu. Walaupun dia sudah dapat pahala, tapi hadis tadi yang tentang malaikat akan bersamanya tidak dapat tuh. Bagaimana cara tayamum yang benar Ustaz? Apakah satu kali atau dua kali mengambil debunya? Satu kali tepukan saja. Satu kali tepukan. Itu ada dalilnya surah Al-Ma'idah ayat 6. Al-Ma'idah itu adalah surah nomor 5, ayatnya ayat 6. Jadi kita disuruh tepuk sekali saja. Dalam hadis juga begitu dijelaskan. Menepuk, dan menepuk ini tidak harus debu yang banyak ya. Kayak kita lagi di pesawat. Di kursi pesawat itu walaupun kelihatan bersih ada debunya. Pakaian kita ini sekarang Bapak Ibu walaupun kelihatan bersih ada debunya. Itu sudah cukup. Jadi menepuk di atas meja, menepuk di kursi pesawat, di kursi bus, menepuk di pakaian sendergide atau di kereta api, semua bisa gitu kan. Di dindingnya itu cukup. Tepuk sekali saja. Dan tayamum itu pada saat ditepuk hanya dua anggota tubuh yang diusap dengan satu kali usap. Satu kali tepuk, satu kali usap. Mengusap wajah sekali, kemudian mengusap tangan sampai siku, gitu kan? Sekali. Cukup. Enggak ada kumur-kumur dengan debu. Enggak ada kaki, enggak ada kepala, semua enggak ada. Memang begitu. Baca Al-Maidah ayat 6. Bagaimana seharusnya di saat puasa sunnah? Orang tua saya melarang puasa karena kami akan berkumpul dan makan-makan. Apakah saya batalkan puasa saya? Ya, semoga anak bungsu Ustaz sembuh. Baik, terima kasih. Tentu saja kalau memang ada acara keluarga, gitu kan, dan orang tua kita memang menganggap ini adalah acara yang memang harus kumpul, kita akan bertemu sama teman-teman, sama apa sepupu, kerabat, memang makan enggak masalah. Bilang saja saya akan puasa, tetap saya layanin. Oh enggak, kamu harus buka puasa, ya sudah ikutin orang tua. Enggak masalah. Tapi kan itu acara enggak mungkin setiap Senin Kamis kan? Masa setiap Senin Kamis ini luar biasa. Cuma sekali saja. Jangan jadikan alasan itu, gitu kan? Ibu-ibu terutama ya, sebab ada salah satu kerabat saya, anaknya itu Masya Allah dari umur 14 atau 15 tahun sudah puasa sunnah. Sampai sekarang hampir 30 tahun tidak pernah tinggalin Senin Kamis. Ibunya jadi penggoda. Jangan nak, nanti kamu gak tahan, nanti begini buka puasa aja. Ibu masain ya, ibu buatin susu ya. Ini ibunya jadi syaitan nih. Mestinya dukung, ibunya ikut puasa mestinya. Gitu ya. Jadi gak ada masalah. Orang puasa itu bisa beraktivitas ya. Bisa melayani tamu. Hasan Basri rahimahullah itu seorang ulama tabi'in, kalau dia lagi puasa Senin Kamis gitu kan, dia sembunyikan, orang enggak tahu. Kemudian kalau ada tamu yang datang, pernah dia undang tamu di rumah hari Senin. Pada saat dihidangkan makan, orang-orang pada saat mau makan kan nunggu tuan rumah. Diambil sama dia segumpal makanan sambil dia ayo makan-makan-makan mulai, dimasukin di mulutnya sama dia. Orang kira dia enggak puasa. Terus dilihatan dia kunyah. Sebentar ya, terus dia ke belakang dibuang sama dia makanan itu. Terus dia kembali makan-makan-makan silakan. Jadi orang kira dia tidak puasa. Caranya dia pertahankan puasanya sampai begitu. Dia enggak nipu. Karena memang dia mau tamunya makan, gitu kan? Supaya makan gitu. Seperti itulah. Yang penting jangan jadikan alasan ya Bapak Ibu sekalian ya. Artinya setan pasti akan goda kita. 1000 godaan dari mulai sahur sampai azan maghrib itu 1000, 1 juta godaan. Panaslah, hauslah, batal aja sunnahlah, semua bisikan. Jangan didengar, sabar. Kita akan menang dari setan pas azan maghrib. Udah gak bisa buat apa-apa dia. Makanya kegembiraan pada saat itu. Ya. Puasa, gak ada orang mati karena puasa. Kecuali ajalnya datang, sehat tuh puasa. Bagaimana hukumnya jika anak laki-laki mendapat dua bagian hak waris, menghibahkan haknya untuk ibu dan adik-adik perempuannya, sehingga semua mendapatkan bagian yang sama. Kalau sudah dibagi, bagi dulu. Bagi dulu persis seperti apa yang dihukum syar'i. Si laki-laki sudah dapat misalnya bagian dia 100 juta. Lalu dia mau hibahkan, setelah dia terima, ini 50 juta buat kalian bagi deh, enggak masalah. Tapi kalau dari awal sengaja dirayu, kesian nih si fulan, kesian si fulan, supaya ini anak laki yang merasa kesian lalu dikasih hak, ini enggak boleh. Itu sama saja egois, memang enggak boleh. Pembagian Allah buat ibu-ibu setengah, satu, laki-laki dua, harus memang hukum Allah. Ini patuh masuk surga enggak ini? Kenapa kok harus bantah hukum Allah? Enggak bisa. Karena memang ibu-ibu selalu aman di suatu sisi. Sebelum menikah, ayahnya wajib nafkahi. Ayahnya meninggal, pamannya, saudaranya wajib semua menafkahi. Setelah menikah, suaminya gak pernah dikenal sebelumnya, harus memberikan hasil keringatnya. Aman selalu. Laki-laki enggak. Dia dikasih nafkah sama orang tua. Bapak-bapak sini, ke teman-teman sini, hanya wajib dikasih nafkah kita oleh ayah kita sampai balik. Selebihnya sunnah. Setelah kita bekerja pun, orang tua kita yang kita nafkahi gitu kan. Balik semua. Istri dan anak yang dinafkahi. Maka wajar mereka mendapatkan dua bagian itu. Saya pernah mengetahui mengenal haramnya membatasi jumlah anak apabila tidak ada udur. Bagaimana jika suami hanya ingin punya dua anak saja tanpa alasan syari? Bagaimana sikap istri? Harus patuh kah? Tentu saja diberikan, didoakan, diajak, dijelasin gitu ya. Supaya memang dia bisa memahami masalah itu. Seperti misal kasus apa yang dikhawatirkan. Anak ini juga cuma dititipin. Kita coba merangkul dia supaya bisa mau gitu. Alhamdulillah kalau ibu ini malah berpikir untuk begitu. Biasanya bapak-bapaknya yang mau banyak anak, ibunya yang nolak gitu. Kalau terbalik ini sudah lebih ringan sebenarnya, karena biasanya fitrah laki-laki itu memang suka anak gitu kan. Memang fitrahnya dia suka, karena itu dinisbatkan kepada dia. Maka ibu bisa datang berdoa kepada Allah, lalu datangkan banyak argumen, seperti misalnya anak ini juga akan dinisbatkan kepada kamu, nanti saya juga akan besarkan mereka. Terus datangkan contoh-contoh orang banyak yang punya cuma dua anak, begitu anak-anaknya sudah besar, sudah berumah tangga, akhirnya mereka sendirian di rumah. Orang yang punya anak banyak, Masya Allah, sampai punya cucu, anaknya masih ada di rumah yang belum menikah, masih menemani orang tuanya. Dan memang sunnah Nabi itu memperbanyak keturunan. Ibu-ibu juga yang masih malas punya anak ini tahu ya, peremajaan rahim seorang wanita itu tiap bulan Allah sebagai pencipta memberikan haid. Itu peremajaan standar, peremajaan maksimal yang bisa membuat tubuh lebih sehat, untuk perempuan ya. Memang begitu berhubungan dengan masalah kondisi tubuhnya. Jadi untuk tubuhnya selalu sehat, bisa memberikan awet muda, itu memang peremajaan maksimalnya kalau melahirkan. Makanya ada nifas sampai 40 hari. Dia mirip sama haid, tapi haid cuma seminggu. Itu peremajaan maksimal. Memang sudah kuasa Allah, karena memang di perutnya ada rahim, gitu kan. Bagaimana jika kita bermusuhan lalu meminta maaf tapi dia tidak mau memaafkan? Apa yang harus kita lakukan, Ustaz? Sudah, kita sudah lepas tanggung jawab. Yang sudah minta maaf lepas tanggung jawab. Maafin saya ya, saya memang buat salah. Kalau dia saya enggak mau maafin, baik. Apa syarat? Ada sesuatu yang kamu minta? Baik, saya mau maafin tapi kamu perbaiki nama saya. Oke, kita lakukan. Apa syaratnya gitu kan? Kalau kita sudah bilang apapun yang kau kasih syarat saya coba jalankan selama tidak melanggar agama. Oh, saya enggak mau tahu, pokoknya saya enggak mau maafin ya, sudah. Tugas kita kalau diminta maaf kita memaafkan kan gitu. Kalau orang orang yang memaafkan dapat pahala. Orang yang tidak memaafkan malah dia bisa berdosa kalau memang dia tidak memaafkan, tidak ada udzur syar'inya dia untuk menolak. Lain kalau misalnya memang kita masih punya hak tidak dikembalikan, baik itu harta atau apa, sebelum mau dimaafin itu lain, ada udzur syar'i. Bagaimana akhwat menentukan waktu berapa lama antara azan dan iqamah sebagai penentu masih diperbolehkan melaksanakan sholat sunnah qobliyah? Ini ulama bahas tentunya. Durasi antara azan dan kalau memang dia dekat masjid dan dia dengarkan iqamah, berarti itu batasnya. Makanya jangan tunda awal waktu. Sebelum azan sudah wudu, sudah berhenti aktivitas. Di HP sekarang Masya Allah ada jadwal sholat. Di download gratis semua, di Play Store bisa didapatkan. Semua jadwal sholat ada. Jadi bunyiin HP-nya akan terdengar azan misalnya. Kita tahu, oke lah. Jadi kita sebelumnya sudah wudu. Begitu azan masuk kita langsung sholat. Gitu kan? Kalau ada masjid di sekitar rumah dan kita dengar iqamah, maka kita ikutin iqamah itu. Ikutin iqamah itu. Tapi kalau kita tidak dengar iqamah, maka durasinya ulama mengatakan jarak di zaman Nabi SAW antara azan iqamah itu bisa sampai 50 ayat. Kalau kita sampai mungkin 20 menit, setengah jam. Makanya biasanya Masjid Haram Mekah itu dan Masjid Nabawi Madinah biasa sampai begitu ya. Durasi kurang lebih 50 ayat, 20 sampai 25 menit atau setengah jam. Apa hanya agama Islam yang paling benar di antara agama lainnya? Boleh dijelaskan dan minta perbandingannya, Ustaz? Kebetulan ini pertanyaan anak saya yang di kelas 3 SD dan kebetulan juga sedang berada di sini. Tentu saja, agama Islam itu bukan agama baru. Agama Islam bukan agama baru. Agama Islam satu-satunya agama yang Allah turunkan dari langit namanya Islam. Dari zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW sama namanya agama Islam. Agama Islam ini yang dibawa oleh para nabi-nabi isinya adalah beriman kepada Allah dan beriman kepada semua yang Allah suruh imani termasuk nabi-nabi dan rasul. Waktu di zaman Nabi Musa alaihissalam, semua pengikut Nabi Musa dari Bani Israel yang beriman pada Allah, beriman pada Nabi Musa, beriman pada semua nabi sebelum Musa dan informasi yang nabi akan datang setelah Musa, Isa dan Nabi Muhammad SAW, dikatakan dia muslim pada saat itu. Setelah datang Nabi Isa alaihissalam di lokasi dakwah yang sama, dan ini pernah saya jelaskan di Minhajul Muslim pada saat kita bahas masalah iman kepada rasul-rasul. Waktu Nabi Isa alaihissalam datang, maka semua dari Bani Israel wajib beriman pada Isa. Kalau mereka tidak mau, seperti kasus orang Yahudi. Orang Yahudi ini difonis oleh orang Nasrani kafir. Kenapa? Karena mereka mengaku beriman sama Allah tapi masih menolak rasul yang datang setelah Musa. Sementara enggak bisa, harus beriman kepada semuanya, tidak terkecuali. Cuma memang dengan datangnya Nabi Isa, kita imani pada saat itu orang itu mengimani Nabi Isa alaihissalam, mengimani Nabi Musa, tapi Nabi Musa tidak lagi dipakai syariatnya. Karena Taurat sudah dihapus oleh Injil. Semua pengikut Nabi Isa pada saat itu yang beriman pada Allah, beriman pada semua nabi-nabi yang disampaikan oleh Nabi Isa, Isa dan sebelumnya, dan juga datang setelahnya Nabi Muhammad SAW, dijelaskan dalam surah Sad, ya, dalam surah Saffat kalau tidak salah, ya, yang menjelaskan Nabi Isa mengatakan, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa idz qala Isa ibn Maryam ya bani Israil inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayhi minat tawrat wa mubasysyiran birasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad." Al-ayat. Dan ingatlah ketika Isa berkata kepada Bani Israel, ya, aku diutus untuk kalian semua membenarkan apa ada yang dalam Taurat, gitu kan? Tapi sudah dihapus dengan kitab yang saya bawa Injil, dan menyampaikan berita gembira akan datang Nabi setelahku bernama Ahmad, Nabi Muhammad SAW. Nah, orang yang meyakini konsep ini, beriman pada Allah, beriman pada Nabi Isa, beriman pada semua nabi-nabi sebelumnya dan Nabi Muhammad yang akan datang, namanya Muslim. Umat Islam sekarang yang datang, kenapa gelar Islam hanya diberikan kepada kita? Kenapa yang mengaku pengikut Nabi Musa dikatakan Yahudi? Kenapa pengikut Nabi Isa dikatakan Nasrani, tidak dikatakan Islam lagi? Karena setelah datangnya Nabi Muhammad SAW, bentuk keimanan yang bisa dapat status Islam mengimani Allah dan mengimani semua nabi-nabi dan rasul. Tidak boleh dibedain. Termasuk Nabi Muhammad SAW dikatakan Muslim. Itulah gelar Islam kita dapatkan. Dan Islam ini tidak ada bedanya antara orang bule, orang Afrika, orang Arab, orang Melayu. Selama dia iman kepada Allah, iman kepada semua nabi-nabi dan rasul. Kalau ada di antara kita yang mengatakan Isa bukan nabi, kafir. Musa bukan nabi, kafir. Kita harus yakini mereka sebagai nabi. Kita harus yakin pernah turun kitab namanya Taurat dan Injil. Tapi hukum-hukum tidak lagi diterapkan. Karena sudah ada rasul yang datang terakhir. Ini sebabnya kenapa kita diberikan predikat Muslim. Dan mereka sudah tidak lagi karena ada nabi yang ditolak oleh mereka. Ini bisa dibaca tentunya, ibu nanti bisa bacain anaknya. Sama-sama buka Quran di rumah. Al-Imran ayat 19. Al-Imran ayat 85. Ini semua menjelaskan tentang kebenaran Islam. Dan juga ada Al-Ma'idah ayat 3 menjelaskan kesempurnaan agama Islam di tengah-tengah ayatnya. Apakah sama pahala atau tingkatan pahalanya antara sedekah untuk bangun masjid dengan sedekah pembangunan rumah marbot? Kalau dia bagian daripada masjid, mudah-mudahan saja, ya, bagian dari masjid, artinya bukan terpisah, maka tentu insya Allah sama. Misal di sini masjid ini, kemudian ada ruangan di dalam, memang kayak bangunan ini misalnya di dalam masjid, memang bagian masjid, gitu kan? Insya Allah mudah-mudahan masih sama, gitu loh. Tapi kalau di luar terpisah, maka itu berarti pahala membangun rumah lain dengan pahala membangun masjid. Apa benar seluruh umat manusia ini nantinya merasakan dahsyatnya kiamat meskipun sudah meninggal, kita akan dibangkitkan untuk melihatnya? Tidak benar. Enggak benar. Jadi nanti orang-orang nanti hari kiamat, orang yang sudah meninggal ya di kuburan, enggak rasakan. Enggak ada pembangkitannya. Yang melihat itu sesuai dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi tidak akan terjadi kiamat, tidak akan menyaksikan kiamat itu semua bertabrakan satu sama yang lain ini kecuali orang-orang yang buruk. Sebelumnya kan ada juga hadis yang saya jelaskan itu hari, di tanda-tanda hari kiamat. Salah satu tanda-tanda hari kiamat yang terakhir itu, sebelum terbitnya matahari dari timur, dari barat, gitu kan. Ada hadis yang berbunyi, tanda-tanda kiamat, Allah akan utus angin dari arah timur atau utara itu, yang akan terhembus dan akan merenggut semua jiwa orang beriman. Sehingga kalau seandainya kalian orang-orang beriman berada di dalam jantung gunung, di tengah-tengah gunung, maka angin tersebut akan masuk dan merenggut nyawanya sampai tidak tersisa di muka bumi kecuali orang-orang yang buruk saja, orang yang kufur kepada Allah. Maka pada merekalah terjadi kiamat. Apa itu kantara? Apa benar kantara berada di ujung sirat dan dekat surga? Sudah pernah kita jelaskan ini. Kantara itu berada memang di depan surga, gitu kan? Antara surga dan neraka, sebuah tempat luas lapangan di mana orang surga akan berkumpul menunggu satu sama yang lain. Setelah semua penghuni surga selesai hisapnya, sudah lewat sirat, sudah berkumpul di kantara, lalu Allah SWT membersihkan sisa-sisa masalah di antara mereka. Seperti misal, si A sama si B punya masalah. Misal si A pernah menggibah si B, sama-sama muslim, meninggal tidak sempat minta maaf. Di timbangan amal, si B datang menuntut si A di hadapan Allah. Ya Allah, ini orang pernah ghibah saya. Baik, nilai ghibah misalnya 100 pahala. Ditariklah 100 pahalanya si A dikasih kepada si B, gitu kan? Sekarang setelah selesai diambil pahalanya oleh si B, ternyata pahala si A yang terisa masih loloskan dia masuk surga. Kan si B sama si A tadi punya masalah di timbangan ya. Tapi sekarang si B lolos masuk surga karena dapat pahala dari si A tambahan. Si A juga masuk surga karena setelah dikurangi pahalanya yang diambil oleh si B, tetap masih cukup. Dua-duanya ketemu di kantor. Nah ini orang-orang begini Allah bersihin. Suami istri yang pernah bertengkar di dunia, kemudian mereka sudah ditimbang, amalnya sudah saling menuntut, sudah selesai, ternyata masih sama-sama lolos. Itu dibersihin semuanya di kantor tempatnya. Setelah itu baru datang Nabi Muhammad SAW mengetuk pintu surga dan akan masuk bersama dengan umatnya. Ana baru hijrah, alhamdulillah. Ana ingin bertanya, siapa ustaz-ustaz yang senior yang sudah lama berdakwah sunnah ini yang bisa ana ambil ilmunya? Allahu a'lam. Saya tidak tahu semua yang senior-senior siapa. Tidak ada senioritas dalam dakwah. Siapa di antara mereka yang berdakwah? Semua teman-teman ini dai, sama-sama dai. Enggak ada bedanya. Jadi jangan sampai dianggap oh ini karena ini lebih tua lalu ini lebih dalam ilmunya, belum tentu. Siapa di antara mereka menyampaikan ilmu yang benar, terima. Gitu kan? Terima insyaallah cukup. Dan ciri pengajian yang benar adalah pengajian sunnah ini kalau mereka mengatakan qala Allah, qala Rasul. Dari tadi kita begitu ya. Dari tadi kita ini firman Allah dalam surah ini sabda Nabi SAW riwayat ini. Jelasin, tidak ada perkataan orang di situ. Ini semua pengajian-pengajian yang kembali kepada wahyu. Ikutin insyaallah pengajian begitu akan aman. Ini juga ditanya hal yang sama. Jangan tanya saya masalah nama orang, nama senioritas, enggak usah tanya seniornya. Siapa saja yang mungkin saja dai itu masih baru terjun di Jakarta 1 tahun, 1 bulan, mungkin baru berapa hari, tapi ilmunya masyaallah, kapasitas ilmunya cukup, belajar dari dia. Bagaimana hukumnya akhwat yang datang ke kajian dengan menggunakan Gojek, taksi dan lain-lain tanpa dengan mahramnya gitu. Ini sebenarnya ada hadis yang menyebabkan yang disebutkan ini riwayat Imam Bukhari. Kalau Nabi SAW pernah membonceng Asma binti Abi Bakar, iparnya gitu kan. Ini bukan mahram, tapi waktu itu memang keadaannya Asma radhiyallahu anha itu lagi bawa barang berat. Asma ini terkenal sangat bakti radhiyallahu anha dengan suaminya Zubair ibn Awam. Jadi dia bilang, dia ceritain, saya sangat bakti dengan suami saya sampai saya mencuci bajunya, menyiapkan kebutuhannya, membersihkan rumahnya, mengurus anak-anaknya, sampai menggantikan sepatu kudanya. Dan saya juga sering mengambil air dari jarak tempat yang jauh. Jadi Asma kan sering ke sumur bawa air radhiyallahu anha, saking ingin bakti sama suaminya supaya dapat ridha Allah gitu. Maka dia termasuk yang dimasukkan oleh para ulama kriteria istri yang memang maksimal mengejar surga dari suaminya. Ringkas cerita, dia pernah memikul barang-barang berat, Nabi SAW lewat dengan beberapa sahabat. Lalu Nabi SAW suruh Asma naik ke unta beliau. Jalanlah ke rumahnya. Zubair ini orang yang sangat pencemburuan gitu. Tapi karena Nabi yang suruh, jadi Asma naik akhirnya. Begitu sampai rumah Nabi, ke rumah Zubair, Zubair lagi ada di depan. Nabi SAW suruh turun Asma. Begitu turun Asma ketakutan sama suaminya. Kata Asma, Rasulullah yang suruh saya naik tadi, gitu kan. Lalu kata Zubair sambil senyum, apakah saya cemburu dengan Nabi SAW? Mustahil itu. Nabi mau buat apa gitu? Gak mungkin. Gitu kan. Di sini ada sebagian ulama mengatakan pada saat sebuah transportasi sudah tidak ada lagi kecuali itu, tidak ada lagi kecuali itu. Artinya memang yang lainnya malah lebih besar mudaratnya. Misal kalau ada akhwat kita naik bus malah lebih berbahaya. Mungkin lebih dempet-dempet, lebih ada pelanggaran, tersentuh badan dan seterusnya, gitu kan. Kemudian dianggap ojek ini atau apalah namanya, Gojek sekarang dan seterusnya, ini dianggap transportasi di depan umum terbuka, semua orang lihat, tidak ada sentuhan badan, tidak ada komunikasi terjadi, ya, tidak ada batas antar saya kesini, misal. Tidak ada komunikasi, berapa umurmu, tinggal di mana, segala ini enggak ada. Komunikasi syaitan, ini insya Allah enggak masalah. Karena waktu kasus yang lain kata ulama yang berpendapat ini ya, yang berpendapat ini mengatakan sama kasus pada saat Aisyah radhiyallahu anha tertinggal di perang Bani Mustalikh lalu diselamatkan oleh Safwan, naik di atas untanya Safwan, Safwan menarik unta tersebut ya, berdua. Tapi keadaan Aisyah akan kena mudarat kalau enggak gitu loh. Ya sendirian enggak mungkin, dan Safwan bertugas, maka di sini dibolehkan gitu kan. Selama tempat umum dan memang transportasi yang lebih besar mudarat atau memang tidak ada yang lainnya. Kalau masih ada yang lain, alhamdulillah sangat bagus gitu. Seperti misalnya kalau akhwatnya bisa mengundungi motor misalnya ya. Kemudian ada di antara ummahat atau orang pengajian yang memang punya kelebihan rezeki, bisa membantu untuk menyicilkan atau memberikan motornya dicicil dengan dia. Nah, dalam Islam boleh ya. Jadi di sini ummahat dan akhwat kita yang punya kelebihan harta itu bisa sebenarnya kita membuka sistem syar'i dengan cara misal ada orang yang tidak punya kemampuan, dia butuh transportasi dan berbahaya kalau dia tidak pakai transportasi karena umum ini agak berbahaya. Misal di antara akhwat kita. Kemudian datang dan berkata kepada seorang ummahat juga, saya butuh sekali motor, nilainya 15 juta. Saya mau beli motor tapi saya enggak ada duit. Bisa saya dibeliin enggak? Lalu si ukht yang kedua, ya ini mengatakan yang punya uang, baiklah, saya belikan. Tapi saya jual sama kamu 18 juta ya. Saya jual sama kamu. Sekarang barangnya belum dibeli, tapi kesepakatan dulu dari awal, ijabnya. Ada ijab kabul, syarat jual beli ada ijab kabul. Ijabnya ini tak negosiasinya. Gini, gini, gini. Nanti kalau sudah setuju baru kabulnya, gitu kan? Baru terjadi akad setelah itu. Maka kalau setuju misalnya si yang mau beli motor mengatakan baiklah, tapi saya enggak mampu, saya cuma bisa dapat pendapatan 2 juta per bulan, 1 juta saya bisa jadi 1 juta saya pakai kebutuhan saya. Yang pemilik modal mengatakan enggak masalah, bayar 1 juta. Berarti 18 juta 18 bulan. Terjadi transaksi halal, akadnya jual beli. Enggak usah KPR di bank. Yang pemilik modal bisa dapat keuntungan, yang butuh motor juga bisa dapat motor, gitu kan? Ini insya Allah boleh, enggak ada masalah. Apakah boleh jika sedang jam kerja kita keluar mengikuti kajian kemudian masuk kerja lagi? Enggak boleh. Enggak boleh. Kecuali izin. Izin. Jadi maksudnya kalau lari ya, ini tugas kerja, lari aja deh keluar, gitu kan? Karena ini ta'lim, enggak boleh. Harus izin. Saya mau pergi ke pengajian jam sekian sampai jam sekian. Apa konsekuensinya? Oh, nanti kamu harus ganti jamnya. Baik, saya ganti jamnya sebentar. 2 jam saya talim, 2 jam saya lembur. Enggak masalah. Oh, dipotong gaji kamu 2 jam. Baik, potong aja. Tapi transparan, saya mau ke pengajian di sini alamatnya. Buatin surat kalau perlu. Permohonan, saya setiap hari ini misalnya Selasa hadir pengajian dari jam sekian sampai jam sekian, saya harus tinggalin tugas itu di kantor. Kalau saya diizinkan, maka saya akan ikut. Apa konsekuensinya? Ikuti saja. Misal dipotong gaji 2 jam, misal disuruh ganti lembur, oke, jalanin. Tapi jangan tiba-tiba keluar, nggak boleh, haram itu, menyita waktu. Ingat, kalau akad kita jam 7 pagi masuk, jam 5 sore keluar, telat 5 menit saja, 7 lagi 5 datang, 5 menit nggak halal gajinya. Hati-hati, al-mu'minuna ala syurutihim, kata Nabi SAW. Orang mukmin harus tepat dengan kesepakatan, nggak boleh enggak. Kalau sebentar ini sudah terlanjur pulang ke sana sampaikan, saya tadi ikut kajian karena saya ingin dapatkan ilmu jam sekian sampai jam sekian. Saya tidak sempat izin, apa konsekuensinya? Saya bisa dimaafin enggak? Dan ini mungkin saya akan kerjakan, mungkin setiap Selasa saya akan ikut pengajian, misal contoh, gitu kan. Apa yang saya harus lakukan? Baik, ajukan ini, ikuti aja syaratnya. Jadi resmi, selesai, enggak ada masalah. Apakah wanita haid tetap bisa wudu sebelum tidur? Dan selalu jaga wudu. Wanita haid dan nifas yang mereka tinggalkan hanya yang dilarang saja. Apa yang dilarang, Bu? Sholat, puasa. Dua ini induknya. Selebihnya menyentuh fisik Al-Quran kalau murni Al-Quran. Itu selebihnya. Berhubungan biologis di kemaluan dengan pasangan. Ini lebihnya dua. Tapi intinya yang umum puasa sama sholat. Selain daripada ini, wudu sebelum tidur, baca zikir pagi sore, jenguk orang sakit, datang dalam majelis ilmu, semua boleh. Yang dilarang saja yang ditinggalkan. Termasuk fatwa ulama, boleh wanita haid masuk masjid ya. Itu fatwa terakhir, boleh. Asal dia tidak mengotorinya, dan kalau dia lagi sholat. Kan sekarang alhamdulillah tidak seperti dulu ya. Sudah ada pembalut, sudah rapi, sudah segala. Dan juga, kalau lagi sholat, dia enggak boleh mutus saf. Jadi misalnya kalau lagi waktu sholat harus ningkir ke pinggir, ke belakang biar yang lainnya. Ini juga banyak terjadi kalau sholat id. Sholat id itu, saya sarankan kalau ada sini jadi panitia, usahakan untuk wanita haid dan nifas dikasih sendiri di belakang. Mereka enggak memutus saf, karena sering kali kalau sholat id itu bolong-bolong gitu kan. Penyampaian sebagian ummahat mengatakan itu sampai bolong-bolong ustaz safnya di belakang. Kami di laki-laki depan memang tidak lihat ya. Tapi ini penyampaian seorang ummahat yang mengatakan kepada saya, maka saya bilang itu tidak boleh. Maka panitia semestinya membuatkan misalnya dikasih ada tanda warna kuning, ditulis itu. atau ada panitia yang sedang menyambut orang yang mau datang, tolong ibu-ibu yang lagi haid atau berhalangan di belakang sekali di tali warna kuning misalnya, atau di lokasi yang dikasih tanda ini, mereka ngumpul di situ supaya tidak memutus saf. Memang dia ngomong, dia sampaikan, panitia juga ingatin, kan biasanya sampein tata cara sholat kan, laporan Idul Kurban misalnya, maka dibahasakan, tolong ibu-ibu yang berhalangan di belakang, tolong kerjasamanya agar saf sholat tidak terputus. Maka itu diingatkan, kalau tidak putus saf sholat insya Allah tidak masalah. Manusia dimasukkan oleh Allah ke dalam surga yang berbeda-beda tergantung tingkat keimanannya. Apakah bisa seorang minta untuk bersama jika berbeda surga? Tentu saja enggak bisa, kecuali suami istri. Ya, kecuali suami istri, itu kemungkinan ya, suaminya akan mengangkat derajat istrinya. Ya. Atau sebaliknya, ya, itu bisa terjadi. Tapi kalau selain daripada ini enggak bisa, cuman bertemu bisa. Bertemu. Misal ada saudara kita, masya Allah ibadahnya luar biasa, kita kurang. Enggak bisa kita minta sama dengan dia. Resiko siapa suruh malas. Ya, harusnya rajin. Apakah sahih kawan yang soleh akan bertanya kepada Allah Ta'ala mana sahabatnya, menanyakan sahabatnya waktu di dunia yang sholat bersamanya, jikalau kawannya ada di neraka, kawan yang soleh akan menolongnya masuk ke dalam surga. Sahih, sudah kita sebutin ini waktu bahas masalah neraka, masuk dalam syafaat orang-orang beriman itu ada. Kalau pegang bukunya bisa dilihat di bab-bab terakhir, sudah kita bahas masalah itu. Jadi nanti akan ada orang-orang yang beriman pada Allah di surga, lalu Allah bertanya padanya, ya, apakah kalian sudah puas? Lalu mereka mengatakan, ya Allah, masih ada teman kami yang belum kami temukan, gitu kan? Yang dulu sholat bersama kami. Kemudian kata Nabi, kata Allah SWT, pergilah ke neraka dan ambillah mereka. Tapi nanti masuk ke surganya sesuai dengan kadar amalnya dia, bukan berarti akan sederajat dengan temannya yang sholeh itu. Gitu. Karena semua orang beriman akan masuk surga ya. Tentu syaratnya muslim. Biar sahabat dekatnya kalau kafir nggak bakal bisa. Ini hanya orang Islam. Apakah boleh wudu di kamar mandi yang ada WC-nya kemudian membaca atau mengucapkan tadi asyhadu an la ilaha illallah dan seterusnya? Kalau kamar mandi dan WC digabung boleh. Di wastafelnya, di batafnya, di showernya boleh. Yang tidak boleh zikir hanya di WC. Larangan itu di WC, tempat buang air besar, buang air kecil. Kalau tempat mandi enggak ada masalah. Bagaimana aku memakai cadar? Khilaf di antara ulama, ada yang mewajibkan, ada yang mensunnahkan. Kalau Syekh Albani termasuk mensunnahkannya, kalau ulama yang lain mewajibkannya gitu kan. Tapi intinya kalau kita ambil tengah-tengah, afdolnya wanita menggunakan cadar, pahalanya lebih besar. Pahalanya lebih besar, lebih sempurnakan tutup auratnya karena Allah SWT. Apakah anak bisa membawa orang tuanya ke surga? Bisa. Apalagi kalau anaknya meninggal sebelum balik. Itu menjadi sebuah karunia yang luar biasa. Karena Nabi SAW pernah keluar dari masjid meramas baju seorang sahabat dengan sangat keras sampai sahabat itu kaget. Lalu kemudian Nabi SAW mengatakan, sungguh ya demi zat yang ubun-ubunku dalam genggamannya, seseorang di antara kalian akan dipegang badannya oleh anaknya yang mati sebelum balik seperti saya memegang bajumu sekarang, sampai mereka bersama-sama dimasukkan ke dalam surga. Tapi kalau sudah balik tergantung amal solehnya. Maka hukumnya adalah hukum umumnya kaum muslimin yang bisa memberikan syafaat kepada orang lain. Bila seorang wanita pernah menikah 2 atau 3 kali karena suaminya wafat, bukankah wanita tersebut akan berkumpul dengan suami yang paling soleh di akhirat jika suami terakhir tidak soleh bagaimana? Setahu saya ya sama suami yang terakhir, karena dia khidmahnya sama suami yang terakhir. Makanya jangan cari suami yang kurang soleh. Kalau mau nikah lagi cari yang lebih soleh. Sulit Ustaz? Enggak sulit, berdoa sama Allah dikasih insyaAllah. Kalau sebelum tidur berwudu di tempat tidur bersentuhan dengan suami bagaimana? Meskipun bersentuhan tidak sengaja, enggak batal tentunya ya, enggak masalah. Karena memang jumhur ulama mengatakan tidak batal wudu kalau tidak dengan syahwat, gitu kan? Tidak dengan syahwat. Itu pendapat diambil daripada hadis Bukhari. Bahwasanya Aisyah berkata, pernah Nabi SAW mengecupku, menciumku, kemudian pergi ke masjid menjadi imam sementara beliau tidak wudu lagi. Tidak wudu lagi. Artinya selama itu adalah kasih sayang, sentuhan, rangkulan, suami istri yang memang harus bersentuhan dan tidak dengan syahwat, maka tidak batal. Kalau sampai terjadi hubungan biologis, misal maka tentu saja wudu yang pertama sudah dianggap batal ya. Dan sunnahnya kalau orang selesai berhubungan biologis, kalau mau tidur wudu juga, ada fadilah yang lain tuh. Sebelum tidur wudu, gitu kan? Itu berarti wudu bergabung bisa antara wudu sebelum tidur dan wudu orang selesai berhubungan biologis. Seperti apa orang yang bisa masuk langsung masuk surga? Tentu saja orang yang menjauhi semua larangan-larangan Allah dan juga mengerjakan semua perintah Allah. Dia berusaha untuk itu. Karena tentu kalau timbangan amal buruknya tidak ada, bisa masuk surga. Gitu kan? Otomatis. Ada di antara mereka yang spontan dapat pengampunan seperti para syuhada, orang yang mati syahid. Hadis Nabi SAW, orang yang mati syahid semua dosanya dimaafkan, gitu kan? Ini langsung masuk surga karena sudah bersih dosanya. Orang yang banyak cobaannya di dunia. Kembali kepada hadis Bukhari juga. Seorang mukmin diuji di dirinya, di keluarganya, di hartanya, terus cobaan saya itu cobaan lagi cuman tapi dia sabar laluin, dia nikmatin sampai dia bertemu dengan Allah, dia dan keluarganya tidak tertinggal lagi satu dosanya, masuk surga tanpa hisab. Bisa terjadi. Gitu kan? Atau orang itu sangat soleh, memang meninggalkan semua perbuatan buruk, mengerjakan perbuatan amal soleh. Dari bangun tidur sampai tidur lagi, selalu dia muhasabah. Bapak ibu gini, sebagai kata penutup dari saya. Coba muhasabah sendiri, detik ini juga, fikirkan, kalau saya meninggal sekarang, tiba-tiba Allah datangkan malaikat maut, saya mati. Saya ke surga atau ke neraka, bapak ibu tahu sendiri. Karena amal setiap hari bapak ibu yang tahu apa yang dikerjain. Jadi makanya orang bisa jadikan sebagai bahan muhasabah. Oh ternyata saya tadi subuh gak sholat. Oh saya tadi belum sholat duha. Oh tadi saya belum baca Quran. Banyak kekurangan dan itu rutin setiap hari. Berarti banyak kekurangan buku amal nih. Oh ternyata saya masih sering gosip. Saya masih sering ini dusta dan seterusnya. Kita tahu perbuatan yang kita kerjain. Gitu kan? Maka kita akan tahu ini ke surga atau ke neraka. Tentu saja lebih baik kita fokuskan diri kepada amal soleh. Ingat saya selalu ulangi dan saya ulangi lagi sekarang. Amal soleh itu dicintai oleh Allah. Pahalanya besar ya. Efeknya juga besar. Sejam sholat tahajud misalnya sudah cukup Allah berikan kesehatan 7 tahun 8 tahun, 10 tahun. Sedekah 1000 rupiah sudah cukup Allah bukain rezeki mungkin 10 juta, 20 juta. Banyak balasannya besar. Kata Nabi SAW, siapa yang berpuasa satu hari sisi Allah, tadi saya jelasin, Allah akan jauhkan dia dari api neraka 70 tahun ya. Ini kan gak ketemu antara sampai subuh sampai maghrib saja, sekitar berapa jam saja, itu sudah cukup untuk menjauhkan kita dari api neraka, 70 tahun jaraknya. Jadi efeknya besar sekali amal soleh itu. Dan juga dicintai oleh manusia. Gak ada orang yang jujur, amanah, santun, baik, rajin sholat, terus dibenci sama orang, itu gak ada. Dosa dibenci oleh Allah, hukumannya berat, efek jerahnya berat. Berzina sejam, cukup Allah kasih penyakit 3-4 tahun, 10 tahun. Ya, gitu. Bohong sekali sudah cukup Allah kasih dia penyakit apa sekian lama gitu ya. Padahal cuma ini hitungan detik, ini efeknya besar dan dibenci oleh manusia. Enggak ada manusia yang suka orang yang suka dusta, zalim, suka menghina, orang tidak suka. Maka jadilah orang-orang yang baik dan sisa umur kita diisi dengan kebaikan-kebaikan. Kalau yang pernah melakukan perbuatan salah tinggal bertaubat kepada Allah sementara, semoga Allah maafkan. Baik. Mungkin sampai situ dulu bahasan kita insya Allah. Semoga apa yang kita bahas hari ini bermanfaat buat kita semua dan dijadikan sebagai tambahan amal kita pada hari kiamat. Dan semoga semua yang pernah berbuat dosa dimaafkan oleh Zat yang Maha Pemurah Allah, dan juga dijadikan sebagai diganti dengan kemahamurahnya menjadi pahala. Dan semoga semua yang sakit disembuhkan penyakitnya, terlilit dilunasi utangnya, dan selalu kita beruntuk saudara kita muslimin di Palestina, di Syria, di Yaman, di Irak, di Myanmar, dimanapun mereka berada. Semoga saja Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan mereka memenangkan peperangan dengan musuh-musuhnya dan juga diterima para syuhada mereka, serta juga Allah partisipasikan kita bersama mereka di pahala, baik dengan doa dan harta juga dengan jiwa kita. Dan semoga Allah dengan kemahamurannya menyatukan kita semua di surga firdausnya tanpa hisab, semana ia satukan kita di majlis ilmu yang mulia ini. Mungkin begitu saja, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.